Orang India pun tolak kerja ni. Macam mana orang seluruh dunia datang? Ya, macam mana orang dunia datang? Tadi bila dia dah tak ada, tengok seluruh dunia datang Nizamuddin belajar. Buat usaha agama. Nanti satu dunia datang kat masjid Ar-Rahim. Satu dunia kat Tihinau kan. Allah berkuasa adakan tempat yang landing. Suak tu datang. Jadi Merab start pun kamu boleh. Masa saya khidmat sana. Dia ni orang mewah tak tahu apa pun. Tak tahu apa. Orang Kuwait datang dengan jet personal datang. Jet dia punya jet persendirian. Datang kat Nizamuddin beritahu kan Nathan. Nak ambil Mehdi Merab bagi tarik ke masjid dia. Tuan-tuan benda, hebat salah timur dia tu. Datang ambil, dia dah okay, bawa pergi sana. Lepas saya hantar balik. Dah jadi dekat lah. Kuwait. Padahal dia punya tempat kat mana tuan, kat Nizamuddin. Bawa tangga je, dia punya bilik. Siapa nak pergi Nizamuddin? Yang orang ini, dia pergi dah. Kalau tuan pergi Nizamuddin, bawa tangga tu, kan dia dah tak ada lah, dah meninggal. Bawa tangga tu, itulah bilik dia. Kalau kita rumah tu tangga dia kan. Okey ke, bukan yang besar kan. Tapi bagi pada zaman masjid dia, bila dia masa istimak kat Tonggi dulu, tahun berapa tu yang saya ada tu, dia doa Mona Radhaji dan Mawasan, tunggu dia doa. Bila dia doa, semua Elis menangis. Elis kata dia punya doa macam Mona Lias dia doa. Macam Bilal dia dulu kan. Bilal dulu, bila kan dah lama dia, bila dia balik kat Mekah, bila dia azan, semua orang menangis. Teringat zaman Nabi SAW. Bila Allah terima orang macam ni tuan untuk buat agama, betul agama, Allah boleh pilih siapa-siapa saja. Kita jangan terkesan dengan orang ni, orang ni. Kita buat je, boleh Syah eh? Moga Allah beri rahmat dan saya dan tuan kan. Siapa nak misal kita dengan rumah sama-sama? Jangan nak belajar. Boleh? Ada hijrah, ada nusrah, ada rahmat. Kita boleh gerak sendiri, tak apa. Tak ada masalah. Kenapa? Siapa sedia? Beberapa hari, tuan-tuan misalah gila-gila, gila-gila boleh? Hari pertama, hari kedua. Ini nak keluar masuk surat kan? Itu tuan-tuan misalah gila-gila. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Oh, saksi awak. Ada pendek juga.